Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna ar-razzaku ar-raziku. Waqad warada ismullahi ar-razzak fi mawadi'a min al-Qur'anil Karim. Qala Allahu ta'ala inna allaha huwa ar-razzaku dhul quwwatil matin. Wa qala ta'ala والله خير الرازقين وقال تعالى وإن الله لهو الخير الرازقين وقال تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين كمل ورد اسم ورد اسم الرازق في السنة النبوية ففي السنن ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السئر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى الرزاق الرازق، بركاته الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى dalam kitabnya فقه الأسماء الحسنى nama الله الرزاق dan الرازق. Ar-Razzaq maknanya Tuhan yang senantiasa selalu memberikan rezeki kepada manusia. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah pemberi rezeki bagi manusia. Dan bertambahnya huruf dalam bahasa Arab akan membuat bertambahnya makna. Maka makna Razzaq lebih dalam daripada makna Razzaq. Razzaq pemberi rezeki. Razzaq yang terus-menerus memberi rezeki. Tak pernah henti, tak pernah putus. Dialah Allah Jalla wa'ala. Berkata Syam Razzaq, waqad urada ismullah ar-Razzaq fi mawadi'a min al-Quran al-Karim. Telah terdapat beberapa tempat dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama ar-Razzaq. Di antaranya qala Allah ta'ala inna allaha huwa ar-Razzaq. Sesungguhnya dialah Tuhan Allah ar-Razzaq yang senantiasa memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dialah pemilik kekuatan yang agung, kekuatan yang maha dahsyat. Wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wallahu khairur raziqin, dialah Tuhan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa inna Allah lahu khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah dialah sebenar-benarnya Tuhan khairul razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, warzuqna wa anta khairul razikin. Dalam doa, dalam Al-Quran, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa warada ismur raziq fi sunnatin nabawiyyah. Adapun nama Allah Ar-Razzaq tadi Ar-Razzaq. Adapun nama Allah Ar-Razzaq tak terdapat dalam Quran, tapi terdapat dalam Sunnah. Dan nama-nama Allah kita mengenalnya daripada Quran dan dari Sunnah. Ada sebagian nama-nama Allah ada di Sunnah, tak terdapat di Quran. Di antara yang tak terdapat di Quran tapi ada dalam Sunnah adalah kata-kata Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki. Ingat, kalau Ar-Razzaq, ya, dengan Ar-Razzaq secara makna Ar-Razzaq lebih dalam. karena ada bertambah huruf di sana. Makna ar-razzaq yang senantiasa tak pernah putus memberi rezeki terus menerus. Ar-raziq sang pemberi rezeki. Nama ar-raziq terdapat dalam sunnah. Fa fi sunani min musnad al-Imam Ahmad an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dalam kitab-kitab sunan, maksud sunan adalah sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, ghala as-si'ru 'ala ahli Rasulillah. Pada masa Rasulullah SAW harga-harga pada naik. Ya, kenaikan harga adalah hal yang biasa dalam dunia ini. Pada masa Rasulullah pun pernah terjadi. Biasanya hukum ekonominya ketika tuntutan banyak, barang di pasaran sedikit, maka naiklah harga. Ketika barang banyak melimpah ruah, ya, orang dengan mudah mendapatkannya, biasanya turunlah harga. Ya, dalam pepatah Arab, kullu syai'in idza katsura rakhasa. Dalam pepatah Arab disebutkan segala sesuatu jika dia menjadi banyak melimpah ruah akan menjadi murah. Illal adab, kecuali akhlak. Semakin banyak akhlak seseorang, semakin tinggi budi pekertinya, semakin mahal dia di tengah-tengah manusia. Jadi pernah naik harga di masa Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka yaitu para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, lau sa'arta. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tetapkan harga? Lau sa'arta, seandainya engkau tetapkan harga agar jangan seperti ini meroket naik, ya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha huwal khaliqul qabid. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Al-qabidu al-basid, Tuhan yang menyempitkan keadaan dan yang melapangkan kondisi. Ar-raziq, Tuhan yang memberi rezeki. Al-musa'ir, dialah Tuhan yang menetapkan harga. Jika Allah ciptakan banyak, menjadi murah harga. Jika Allah ciptakan sedikit dengan segala macam sebab produksi, ya, karena semuanya Allah yang ciptakan, menjadi naiklah harga. Wa inni la arjullaha an alqallaha, dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa Allah. Wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyah. Sesungguhnya aku berharap berjumpa Allah, tak ada kelak seorang pun yang menuntutku dengan kezaliman. Fidamin wala malin, baik kezaliman tersebut dalam bentuk darah yang pernah kutumpahkan ataupun harta yang kuambil. Dalam Islam, ya, kaidah dalam berjual beli tak boleh, ya, penguasa itu menetapkan harga kecuali jika memang terjadi hal-hal yang tidak wajar, ya. Orang-orang menimbun, dan dalam Islam dilarang menimbun barang, namanya monopoli. Kata Nabi, la yahtakiru illa khati'un, tidak boleh orang menimbun harga kecuali dia adalah orang yang bersalah, orang berdosa. Ya, biarkan pasar itu sebagaimana adanya, ya, dan tak kuasa orang untuk menetapkan harga, karena harga itu ditetapkan oleh jumlah banyak sedikitnya barang. Pasar sendiri yang menetapkan harga, dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi disuruh untuk membuat harga, kata Nabi, itu kerja Allah bukan kerja saya, karena semua produksi itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, semua bahan-bahan apapun juga milik Allah, semua kondisi keadaan, ya, keadaan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan musim panen banjir di mana-mana, Allah yang menetapkan. Dengan banyaknya barang menjadi murahlah harga. Allah menetapkan, ya, barang sedikit dengan berbagai macam sebab, ya, kelangkaan barang dengan berbagai macam sebab. Maka pasar itu yang menentukannya adalah, ya, kondisi keadaan pasar, bukan seseorang. Allah Jalla wa'ala yang telah menetapkannya. Maka jika, ya, ketetapan tersebut datang dari pemerintah, dari penguasa, akan dapat menzalimi orang. ya, pada hak-haknya. Harga beras ditetapkan harga sekian misalnya, ya, padahal tak ada masalah, lancar-lancar saja, ya, ditetapkan harga beras yang harusnya itu misalnya 12.000 sekilo, dia tetapkan harga beras 5.000 contohnya, hancur pada pedagang beras, ya, maka tak kuasa penguasa itu menetapkan barang, ya. Adapun standar harga itu setelah melihat kemaslahatan, melihat keadaan, melihat kondisi, ya, pemerintah menetapkan misalnya harga sembako ini A sekian, B sekian, untuk kemaslahatan tak mengapa, ya, untuk kemaslahatan agar tak terjadi, ya, liarnya harga di pasar, sebagian orang berbuat kezaliman, sebagian orang menimbun barang, ya, harga melonjak tinggi, ya, ketika itu pemerintah turut campur dalam yang menetapkan harga ini tak mengapa. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, sesungguhnya Allah lah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Produksi barang itu Allah. Musim itu Allah yang menciptakan. Musim durian, banjir durian, siapa yang membuatnya? Allah. Dialah Al-Khaliq. Ya. Maka semua kembali kepada ketentuannya. Ya, Al-Basid, Al-Khaliqul Basid, Al-Qabidul Basid. Ialah Allah Al-Qabid yang menyempitkan, yang menggenggam segala urusan. Al-Basid yang memperluas, membentangkan segala urusan. Ya. Segala macam produksi, barang-barang yang ada di pasar, semuanya itu Allah, kembali kepada Allah. Dia yang menciptakannya. Dia yang membuat banyak, dia yang membuat sedikit, memudahkan sebagian barang masuk ke satu negeri, yang mempersulit sebagian barang masuk ke dalam negeri, semuanya kerja, ya, Allah Subhanahu wa taala. Al-Musa'ir, karena itulah dia yang berhak untuk menetapkan harga. Maksudnya semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit banyaknya barang. Ya. Karena itulah Nabi SAW berusaha melarang hal-hal yang dapat merusak harga barang. Di antaranya Rasulullah melarang antalaqir rukban. Sebelum sampai di pasar, orang-orang telah menghadang di tengah jalan. Pedagang-pedagang besar menghadang di tengah jalan. Tak sampai di pasar, mereka hadang, mereka monopoli harga. Sesampainya di tangan mereka, baru mereka hantar ke pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Ini tak boleh, dilarang dalam Islam. Kembali kepada kaitan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Raziq, maka dia terdapat dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berharap jumpa Allah, tak berbuat kezaliman dalam segala hal kepada makhluk, di antaranya kezaliman harta maupun darah. Ya, artinya ada orang-orang yang berbuat kezaliman dalam perkara jual beli. Ya, ketika mereka yakni melakukan berbagai macam tindakan untuk membuat harga itu rusak, ini zalim. Mentang-mentang modalnya kuat, ya, dia boom pasar semua dengan harga semurah-murahnya, sehingga tak ada lagi orang belanja kecuali ke dia. Kemudian bahkan mungkin dia beli barang-barang dari semua orang. Setelah dia kuasai pasar, dia boom setinggi-tingginya harga. Ya, ini zalim dalam berjual beli. Naam, tafadhal. الله سبحانه هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يكيمها من قوتها قال تعالى وما من دابة من قوتها على كل نفس بما يكيمها من قوتها قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالله سبحانه هو الرزاق. Maka dialah Allah pemilik nama Ar-Razzaq, maknanya al-mutakaffilu bi arzaqil ibad, Dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluk, seluruh manusia, hamba-hambanya. Dia penjamin. Banyak sekali orang ya yang menyatakan dia menjamin, bank penjamin, apalagi semua penjamin. Hakikatnya Allah lah penjamin yang sebenar-benarnya. Al mutakaffilu bi arzaqil ibad. Dia yang menjamin rezeki seluruh hamba. Al qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha. Dialah yang menegakkan segala urusan. Bima yuqimuha min qutiha, dan dia sebut dan dia tetapkan segala macam bahan-bahan makanan yang dengan itu mereka dapat melangsungkan kehidupan. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang berjalan, yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Rezeki yang begitu luasnya tak pernah putus. Ya, selama bumi ini masih ada pula rezekinya. Tak perlu khawatir rezeki habis. Semuanya telah Allah tetapkan. Jangankan orang, jangankan manusia yang Allah berikan akal sempurna, sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Makhluk-makhluk tak pernah sekolah pun, tak pernah kursus pun, tak ikut kursus A, kursus B, tetap makan. Subhanallah. Ya, banyak orang takut melatap masa depan, takut rezekinya sempit, takut tak bisa hidup, takut dan ketakutan. Orang-orang gila itu semua tak ada yang mati karena kelaparan. Makan orang-orang gila. Tak ada tinggi-tinggi sekolahnya. Subhanallah. Kucing-kucing itu tak takut dengan rezekinya. Ada aja rezekinya dihantarkan Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kucing beranak 3, 4, 5 sekali lahir anaknya. Orang mau lahir satu aja setengah mati berpikir, nantilah 10 tahun lagi baru beranak. Kucing tak peduli. Sekali lahir 5, sekali lahir 4. Subhanallah. Allah menanggung rezeki mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak dari binatang-binatang, makhluk-makhluk yang tidak dia sendiri ya dapat mencari rezeki bagi dirinya, tapi Allah yang memberinya rezeki. Dan kalian pun demikian. Apa makhluk yang tak bisa mencari rezeki sendiri? Anak-anak. Mereka kita yang memberikan kepada mereka, melalui kita lah mereka dapat makan minum. Bahkan ketika mereka dalam rahim sang ibu pun tak bisa kita menjangkau mereka. Ibunya tak bisa menjangkaunya. Tapi tak Allah berikan kepada mereka itu, yakni kecuali rezeki yang telah diatur. Mereka makan, mereka minum dengan cara mereka sendiri melalui tali pusar sang ibu. Subhanallah. Belum kita keluar ke bumi ini pun rezeki kita sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita dengan ya tak dapat rezeki, padahal belum keluar dari perut ibu pun telah Allah tanggung rezeki kita. Baru keluar daripada perut ibu, Allah tanggung rezeki kita, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, air susu ibu. Disapi 2 tahun, Allah berikan juga kita rezeki makanan, minuman yang banyak. Makanan dari binatang, minuman dari binatang. Ya. Makanan dari tumbuh-tumbuhan, minuman dari tumbuh-tumbuhan, lengkap. Tak perlu khawatir. Berapa banyak binatang-binatang yang mereka tak pandai mencari rezeki, tapi Allah yang menanggung rezeki mereka. Allah yang memberikan bagi mereka rezeki, menghantarkan kepada mereka rezeki. Subhanallah. Orang-orang gila, orang-orang yang idiot, orang-orang yang kurang waras, ada saja rezeki bagi mereka. Subhanallah. Ya. Kalau kita meyakininya, kadang-kadang kita su'udzon kepada Allah Jalla wa'ala. Terkala disempitkan, su'udzon. Kenapa sempit rezekiku ini? Padahal telah Allah atur semuanya dengan hikmah-hikmahnya. Ya. Kalau dia bentangkan terus rezeki, jadilah kita Qarun dan Fir'aun. Law basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw. Kalau saja sekiranya rezeki itu dikucurkan Allah, ya, begitu saja seluruhnya tanpa dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya la baghaw fil ardh, manusia akan melampaui di muka bumi ini. Tapi dia atur, dia takar-takar, walakin yunazzilu biqadar. Dia turunkan dengan takaran. Setiap orang ada takar rezekinya. Ya, tak sama semuanya agar tegak kehidupan. Jika semua rezeki orang sama, bahaya. Tak ada ketergantungan satu sama lain. Jadi kata Allah, wa iyyakum, jangankan mereka yang tak pandai mencari rezeki, kami hantarkan kepada rezeki kepada mereka. Kalian pun demikian. Rezeki kalian itu kami yang menanggung. Ya, banyak penanggung rezeki dalam bentuk apa namanya? Asuransi A, asuransi B, besar asuransi. Semuanya sok paten mengatakan dia yang menjamin. Mana ada yang bisa menjamin kecuali Allah Jalla wa'ala. Ya, jaminan ini, jaminan kematian, jaminan. Subhanallah. Mau kita pergi naik pesawat, udahlah, di tiket kita itu sudah dijamin, diasuransikan. Nanti di mau masuk ekstra di sana sebelumnya udah ada orang duduk-duduk. Apa? Asuransi tambahan. Asuransi Pak, asuransi Bu. Didoakannya cepat kita mati. Ada saja orang yang datang, nambah lagi tambah asuransi, berspekulasi. Ya, supaya nanti banyak anak-anak kita kalau kita mati dapat, kita ikut asuransi. Subhanallah, penjamin, banyak kali yang menjamin. Ya, padahal dialah Allah tabaraka taala yang menjamin rezeki-rezeki hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dialah Tuhan Allah yang memberi rezeki kepada siapa dikehendaki bighairi hisab, tanpa dapat dihitung. Subhanallah. Ada orang-orang yang miskin kiri, tiba-tiba Allah buat menjadi konglomerat. Ya. Ada orang-orang yang konglomerat, besok Allah buat konglomerat. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dunia ini perkara gampang, naik dan turun biasa. Ya. Ini untuk hiburan supaya stres sekali kita. Yang rezekinya lagi sempit jangan stres. Biasa perkaranya. Sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tetapkan demikian pada saat itu yang paling baik bagi kita, maslahat. Seharian duduk tak ada orang beli, tak ada jual beli. Sabar. Belum rezeki hari ini, besok, lusa, tah kapan dijamu Allah itu semua. Ya. Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Tuhan Allah yang membentangkan rezeki, meluaskannya, melapangkannya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yaqdir, dan dia yang menetapkan rezeki setiap hamba. Ya, ini rezekinya banyak, ini rezekinya kecil, rezekinya sedikit. Ya, tak usahlah kita iri ketika rezeki Allah bentangkan kepada tetangga kita. Banyak jual beli tetangga, awak tak ada yang beli. Tak usahlah. Itu semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan dada. Payah sekarang start ya perang harga, mana-mana perang harga. Baru kita buat ini datang di lain, dia buat harga lebih murah lagi Ustaz. Sabar. Begitulah ketentuan dunia ini. Banyak kali perang gara-gara dunia. Lebih baik kita berlomba-lomba dalam perkara akhirat saja. Subhanallah. Rezeki dunia kita pasti dapat. Yang penting ada usaha dan ikhtiar saja. Orang tua kita dulu tak ada sampai S3, S1, kadang SD saja sekolahnya, sekolah rakyat. 12 anaknya, 14 anaknya. Makan semua, jadi orang. Subhanallah. Anak orang sekarang sudah S2, S3, anak pun 2, anak pun 3. Bakhil. Subhanallah. Naam. Hada waqad dzakkara subhanahu ibadahu fi mawadi'a 'adidatin min al-Qur'anil Karim annahu huwa wahdahu raziquhum al-mutakaffilu bi aqwatihim wa arzaqihim waqad jaa at-tadhkiru bihadha fil Qur'ani fi maqamain maqamut tafaddul wal imtinan wa maqamud da'wa ila ta'ati wal khair wal ihsan famin amsilatil awwal qawluhu subhanahu Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Wa qawlu ta'ala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. نعم. هذا وقد ذكر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم yang ini, dan Allah telah banyak sebutkan dalam beberapa tempat dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, annahu huwa wahdahu raziquhum, dia semata pemberi rezeki mereka, al-mutakaffilu biaqwatihim, yang memberikan garansi menanggung segala macam makan mereka, bahan makan mereka, wa arzaqihim, bukan hanya bahan makanan saja tapi semua rezeki mereka, pakaian, tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung segalanya. Ya. Waqad ja'a at-tadhkiru bi hadza fil Qur'an fi maqamain, dan segala macam yakni perkara-perkara yang Allah ingatkan manusia dengannya bahwa dialah pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Qur'an fi maqamain, dalam dua bentuk. Pertama, maqam at-tafadduli wal imtinan. Allah sebutkan ini semua rezeki adalah karena karunia kami, karena belas kasih kami, karena ya rahmat kami. Ini makam yang pertama. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada manusia agar manusia tahu Tuhan mereka Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Ini yang pertama. Maka mutafadzul, hanya Dia semata yang memberikan nikmat-nikmat ini, tak ada yang lain. Yang kedua, ya, wa maqamu ad-da'wati ila at-ta'ati wal khair wal ihsan. Yang kedua, segala macam nikmat-nikmat itu yang Dia telah berikan kepada manusia dengan rahmatnya, dengan kasihnya, agar manusia sadar Tuhan seperti ini saja yang layak untuk diibadati, yang dijadikan tempat bergantung, tempat berdoa, ya. Fa min amthilati al-awwal qawluhu subhanahu, contoh yang pertama, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, ya, agar manusia tahu siapa Tuhan mereka yang Maha Kaya, Maha Lembut, Maha Baik, ya, Maha Mulia. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja, dan Dialah Tuhan yang telah menjadikan bagi kalian dari jenis-jenis kalian, dari diri kalian, azwaja, pasangan-pasangan. Karena Adam itu dari nyala Allah ciptakan Hawa, ya, dari tulang rusuk Adam. Min anfusikum, dari diri kalian, ya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan Allah jadikan bagi kalian, ya, dari hubungan antara kalian dan pasangan-pasangan kalian, anak-anak, banina wa hafadah, dan cucu-cucu. Subhanallah. Ya, banin, anak-anak, wahafadah, dan cucu-cucu. Itu Allah SWT. Wa razaqakum min at-tayyibat, dan Dialah yang telah memberikan dan kepadakan rezeki segala yang baik. Ini adalah maqamul imtinan. Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Bagaimana mungkin mereka beriman dengan Tuhan-Tuhan yang batil, tak pernah memberi rezeki, Tuhan-Tuhan bahkan yang diberikan oleh makhluk, ya, dibuat patung, diberikan patung tersebut pakaian, makhluk memberikan Tuhan tersebut, ya, banyak tuhan-tuhan diberikan pakaian, yang berhala-berhala itu. Ya, diberikan hiasan, bibirnya dikasih dipoles biar merah, bibir tuhan dikasih ya gincu biar merah, diberikan kalung, diberikan sesaji. Ini tuhan yang batil. Ya, yang tak pernah memberikan rezeki apapun juga. Wa bi ni'matillah hum yakfurun. Bagaimana mereka kufur dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka? Tak ingat kepada sang pemberi nikmat, kufur. Ya. Allah berfirman wa qawluhu wa laqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami telah muliakan anak Adam. Fil barri wal bahri, di lautan dan di daratan. Subhanallah, Allah utamakan kita di lautan dan di daratan. Allah muliakan kita di daratan dan di lautan. Di daratan banyak makhluk-makhluk lebih kuat dari kita. Kalau anggar kuat, kerbau lebih kuat. Subhanallah. Gajah lebih kuat, anggar besar, gajah lebih besar. Tapi kita yang menguasai daratan. Subhanallah. Ya, Allah muliakan kita. Karramna, kami berikan bagi mereka kemuliaan. Harimau pun lari dari manusia, singa pun lari dari manusia. Ya, karena itulah mereka menempati tempat-tempat mereka di hutan-hutan belantara. Tak mereka ke perumahan. Takut dengan manusia. Subhanallah. Jangankan binatang-binatang yang jinak, kijang, rusa. Harimau pun diburu manusia. Buaya pun diburu manusia. Subhanallah. Inilah kemuliaan Allah berikan kepada manusia. Di daratan kita penguasanya. Kerbau-kerbau besar dicocok hidungnya, ditarik sama anak kecil. Subhanallah. Unta-unta yang begitu besar tubuhnya, lehernya aja tinggi, subhanallah. Lehernya setengah badan kita, mungkin satu badan kita. Disuruh oleh tuannya yang masih kecil duduk, dia pun duduk. Dipukul jalan-jalan. Allahu Akbar. Allah muliakan kita. Allah ciptakan sebagian makhluk. Ada yang jinak, tunduk kepada manusia. Ada yang buas, liar. Subhanallah. Ya. Ada yang jinak dipegang-pegang tak mengapa. Ada yang dipegang dipatuknya tangan kita. Ular, kalajengking, binatang berbisa. Allah buat variasi dengan segala macam hikmah-hikmahnya. Allahu Akbar. Di lautan siapa penguasanya? Bukan Nyirul Kidul. Subhanallah. Allah pemilik lautan dan dia kuasakan lautan untuk anak manusia, untuk anak Adam. Bahkan kita tak bersaing dengan bangsa jin dalam hal ini. Jin punya rezeki sendiri. Andai kata rezeki kita sama dengan rezeki jin, mungkin tak makan kita. Allah bedakan rezeki jin, kamu punya rezeki sendiri sana jin. Manusia punya rezeki sendiri. Kalau sempat kita bersaing dengan bangsa jin dalam cara rezeki, habislah kita. Dibuatkan Allah rezeki berbeda-beda. Subhanallah. Ya, di lautan kita penguasanya. Berapa banyak makhluk-makhluk yang besar. Kadang-kadang ikan paus sebesar sampan. Subhanallah, besarnya. Kadang mau sebesar kapal besarnya. Allahu Akbar. Diburu oleh manusia yang kecil-kecil kayak kita ini. Subhanallah. Ikan besar kita buru. Paling buas sebenarnya makhluk manusia. Paling buas. Subhanallah. Semua dimakan. Subhanallah. Semua daun dapat dimakan, dimakan. Kecuali daun pintu. Karena keras. Kalau enggak sudah habis. Inilah manusia. Allah muliakan manusia. Tapi tak sadar dimuliakan. Diberikan Allah kemuliaan. Kau jadi laki-laki, tak sadar. Tak mulai jadi laki-laki, mau jadi perempuan dia. Jadi bencong. Subhanallah. Trans. Potongnya kelaminnya, jadi perempuan dia. Ini orang-orang tak sadar. Allah, tak bersyukur, kufur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa razaqnahum min at-thayyibat." Kami muliakan mereka di daratan, di lautan, kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Lihatlah ikan tuh, semuanya nikmat. Ikan yang murah pun nikmat terasa. Ikan asin kresek itu pun nikmat. Subhanallah. Semua yang baik-baik Allah ciptakan di lautan. Daratan pun demikian. Makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. lezat cita rasanya aneh-aneh, warnanya beda-beda, bentuknya, rupanya, harumnya, semuanya untuk kita. Andai kata hanya satu saja makanan, tak ada variasi, jenuhlah kita. Subhanallah. Tapi Allah ciptakan berbagai macam ragam buah-buahan. Semuanya manis, tapi beda-beda manisnya. Rambutan tak sama manisnya dengan mangga. Subhanallah. Mangga tak sama dengan durian. Durian tak sama dengan, semuanya berbeda. Walaupun sama-sama manis. Orang pun Allah ciptakan berbeda-beda. Walaupun sama-sama manis, Allah ciptakan beda-beda. Ini manis kehitam-hitaman. Ini manis keputih-putihan. Berbeda-beda. Untuk bervariasi. Subhanallah. وَفَضَّلْنَاهُمَا لَكَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kami utamakan mereka, kami muliakan mereka atas segala macam makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Bahkan dari jenisnya Allah muliakan manusia lebih daripada malaikat-malaikat Allah dari sisi jenis. Ya, karena itulah Allah perintahkan malaikat-malaikat agar menghormat kepada Adam. Ya, bangsa jin pun demikian. Karena itulah tak ada rasul dari golongan jin. Rasul nabi dari golongan manusia. Bentuk pun demikian. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Semua binatang tak ada yang berdirinya tegak lurus sebagaimana manusia. Indah. Supaya beda antara kita dengan binatang. Ada yang kepalanya sama dengan punggungnya. Tengok binatang-binatang itu semua. Ya, kucing, anjing, semua kepala punggung sama. Jalannya capek. Coba bayangkan kalau kita seperti itu jalannya, capeknya setengah mati. Subhanallah. Kadang-kadang kita jadi kuda-kudaan bagi anak tak tahan lama. Ya, sebentar adalah capek turun kau. Sebentar aja. Binatang tak pernah protes. Subhanallah. Jalan seperti itu, kakinya empat. Tah mana tangan, tah mana kaki. Subhanallah. Yang paling dekat dengan manusia kera. Ya, itu pun Allah bedakan supaya kita bisa bedakan ini manusia, ini kera. Allah bedakan. Tak mampu kera itu berjalan dengan lurus, tetap membungkuk. Allah bedakan supaya beda kita dengan mereka. Dibuat Allah kakinya dan tangannya sama panjangnya. Subhanallah. Kita Allah bedakan. Ya, kakinya sama dengan tangan, fungsinya bisa menggenggam. Tengoklah kera itu di atas berloncatan dari satu pohon ke pohon lainnya. Pakai apa dia pegang? Kakinya antum bisa pegang pakai kaki antum? Bisa pegang kayu pakai kaki? Subhanallah. Bersyukurlah antum tak disamakan dengan kera. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala Allah berfirman, Allahu alladhi ja'alakumul arda qarara. Ialah Tuhan Allah yang telah menjadikan untukkan bumi terhampar qararan. Ya, sebagai tempat kediaman, tempat tinggal. Ya, was-samaa'a binaan, dia jadikan langit sebagai atap menaungi. Wa sawwarakum, dia yang telah membentuk rupa kalian. Fa ahsana suwarakum, dia buat bentuk rupa kalian sebaik-baik bentuk. Wa razaqakum minat thayyibat, bahkan dia berikan kepada kalian rezeki yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah dia Allah Tuhan kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, dialah Tuhan Allah, Tuhan rabbul alamin, pencipta alam semesta. Ini yang pertama Allah sebutkan semua nikmatnya, ya, sebagai bentuk yakni informasi agar hamba mengenal akan Allah jalla wa ala. Naam. Wa ammal amsilah ala tsani, fa innal الكريم يكسر فيه تذكير الله عباده بذلك في مقام أمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة ومن ذلك قول تعالى في أمره لهم بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wa ammal amthilatu 'ala tsani. Adapun contoh ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada manusia agar sebagai sarana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innal qur'anal karima yakthuru fi tadhkirullah ibadahu bidzalik fi maqami amrihim bil ibadah wa anwa'it ta'ah. Ketika Allah perintahkan manusia beribadah, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sebutkan bersamanya kebesarannya yang telah memberikan kepada manusia rezeki yang berlimpah ruah. Wa min dzalika qaulu ta'ala fi amrihi lahum bitauhid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-Nya bertauhid, hanya menyembah Allah, ya, dengan mengingatkan mereka bagaimana proses penciptaan mereka. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kalian. Kenapa kita harus sembah Dia? Karena Dia yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, bukan hanya kalian, Dia menciptakan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian, semua buyut-buyut kalian Dia yang ciptakan. Ya, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, sembahlah Dia. Dia Tuhan yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian. Adapun sebagian Tuhan diciptakan, ya, Tuhan anak diciptakan oleh sang Bapa. Ini Tuhan yang diciptakan. Subhanallah. Alladzi ja'alakumul arda firasyan. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan Dialah Tuhan, ya, yang telah membentangkan untukkan bumi sebagai hamparan, firasyan, terhampar. Subhanallah. Dia buat bumi ini kokoh, kuat, sehingga kita dapat bangun terusnya bangunan-bangunan, walaupun terkadang Dia suruh bumi ini untuk menelan yang di atasnya. Kekuatan bumi ini tiba-tiba menjadi hilang, lemah. Bumi yang keras bisa menjadi lumpur yang menelan orang-orang di atasnya, sebagai pelajaran bagi manusia. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat. Dialah Tuhan yang telah menurunkan hujan dari langit. Tak pernah Tuhan anak menurunkan hujan, tidak pula Tuhan mamak menurunkan hujan, tak ada. Allah, ya. Kemudian Dialah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari bumi ini, minas samarati rizqan lakum, semuanya rezeki bagi kalian. Untuk kita semua Allah ciptakan di bumi ini. Subhanallah. Kita yang paling pertama menikmatinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan pernah jadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu tandingan. Akan harap, akan puja, akan bergantung kepadanya, akan sembah, padahal kalian tahu mereka itu bukan Tuhan yang menciptakan kalian, tidak pula nenek moyang kalian, tidak pula menurunkan hujan, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa didatangi kuburan-kuburan dikeramatkan, minta kepada mereka rezeki, kelancaran usaha? Kalaulah mereka itu punya rezeki, tak mati-mati mereka. Matinya mereka menunjukkan rezeki mereka telah habis. Habis pula lah kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanallah, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.